Surat Paulus sikaruania kapaamian Korintus. Rua Korintus tipu sara. Sibara kai Paulus, sibailu apostel Kristus Yesus kate ubagat teka manua, samba sibara kai Timoteus sarainanta, masya iliake paamian teka manua ka Korintus, samba sangamberi sipunenan kasangalio akaya. Kilubaga samba aban sibara kate kamanua ukuita, samba kai Tuhan Yesus Kristus masih paale kam. Tu umunake le te kamanua, ukui Tuhan ta Yesus Kristus, ukui sipulu katet baga, samba te kamanua bakat sangamberi pusuibian. Si pusuibi kai kabagat sangamberi pugejat bagamai, pat oinangan kupusuibi kai sia, si pasi orik seneng amata pugejat baga, kalulut pusuibiat si suibiakenen te kamanua kakai. Aipoi, kipa tai magulainia panguringan Kristus katubumai, kiseda leukte tai magulainia kusilokai pusuibiat kalulup Kristus. Kek masyorikai, sibailiu pusuibiat samba puaragat muile, kek tu pusuibikai, pusuibiat muile, sibara kek ron kakam masyorik kawagat ombaga panguringan kelek siorik mai. Samba maron pukakaronan mai pagalayat kam, wagai poik kai, kele a ailina kam pugejat bagamai, yaili leuk kam kabagat kusuibiat mai. Aipoi koba lek kai bulek nuagai kam nia sasaraina, pagalayat pugejat baga sipu aili katubu mai ka Asia. Bulat makopek sane, taan ayom tubu mai masih bayrat, pat taan aku rebdeb kai muri manua. Aku kuangan kai kapatuat mai, hukuman kamateat nale akorik kai. Tapoi si babara nek-nek, bulek tak kukaroni kai tubuh mai, tapoi tai kamanua lek kukaroni kai, si pasi susurua ke si mamatei. Ai bela kean kai kakamateat kalau tu akenen samba kasi babara geti, ibe bela ke leuk kai, katubu nia lek kupukaronan kai baga, nia lek poi ibe bela ke kai, kalulut kam leuk masirom masitid doa ke kai, bule ramaigi siri manua sipa si susura ake panguruat pukatekat baga sini lo mai lulut igit panindogatta. Aipoi si kau kai maangka baga nek-nek le, bagai baga mai masih muneng ake, puri rimanua mai kapulak nek-nek, sarapei kabagat pasam baat mai kakam, si masuru samba kalinat paatuat si bara katai kamanua le aku galayake kainia, tak sikut paatuat siri manua, karon panguruat teka manua le. Aipoi, sio oinu basa samba nua gai kam le aku surat nake kai kakam. Samba ku karoni kalepakat nia, agai muyan nia si pule lelek, kenanen kinenege tapi sangam beri nia nua gai kam si kuamai. Bule kagogoi ka oijanan Tuhan ta Yesus, kai bailiu katu umunan mui, keleu kam katu umunan mai. Kalulut masih katonemi nenda te aku besiake masih balokam kapanan datnia, bule nusilokam panukanan ruang auleat. Samba baraku kakam, ei ka Makedonia, samba baraku ka Makedonia, oyaku minca kakam, bule kam irup make aku kapu enungananku ka Yudea. Kipa, masih kuwa aku sitai mariru pa tuat pa aku galai isiat kelek nenek, elek kabagat masih galai isiat siobat bagak kulek kugagalai bailu makerek le oo sambata. Tapoi ka onin tai kamanua si puluh topit palelengan mai kakam tak te oo sambata. Aipoi Yesus Kristus togat tai kamanua si paarip mai kakam aku samba sisi luanus samba Timoteus ta oo sambata tapoi sarat oo le katubunia. Aipoi sangamberi palelengan teka manua bailu oo katubut Kristus. Kalulut nia leu takuakam, amen, katulatanan taika manua. Aipoi nia sipasiroron ake kai samba kam leu kabagat Kristus, nia te taika manua sipasi tutulaiji, sipasi toto gaiji sita, samba sipasi ake kecat sipunenan kapa atuatta, pasironta kasangamberi sinareng akenen nia kasita. Tapoi tai kamanua le kusogai si pasimuneng kaku, yagai poik paatuatku, hiliu bagaku katubumu ile tak pei ipuririu-riu koe ka Korintus. Tak masih paksa kam apa katoni mietmui, ale si pasirorom kam kapuang kakat bagamu ile, aipoi amurioan kam si maron kabagat tonem bagamui.